Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Kembali kita akan membaca kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Kita masih di bab tentang istihbabu ta'awudzi min 'adzabil qabri. Bab yang ke-24, kemudian kita lanjut ke bab yang ke-25. Bab yang ke-24 berbicara tentang anjuran untuk berlindung dari azab kubur. Yang itu menunjukkan bahwasanya azab kubur adalah sesuatu yang ada. Sebagaimana ada azab kubur, berarti ada nikmat kubur. Dan ini diingkari oleh kelompok Mu'tazilah dan sebagian kelompok yang mengatakan bahwa hadis ahad dalam masalah akidah tidak diterima. Kemudian di bab yang ke-25 hadis di bab ini berbicara tentang ma yusta'adzu minhu fis shalah. Apa saja yang perlu kita minta kepada Allah pelindungan ketika kita sedang salat. Hadis yang pertama, hadis nomor 344. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu fi salatihi min fitnatid dajjal. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelindung kepada Allah dari fitnah dajjal ketika melaksanakan salat. Aisyah mendengar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salat. Berarti salat sunnah atau salat wajib? Salat sunnah atau wajib? Salat wajib atau salat sunnah? Salat sunnah. Karena kalau salat wajib, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada jadi imam dan Aisyah tentu saja di belakang. Dan enggak mungkin Aisyah mendengar bacaan salat wajib yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini kemungkinan terbesar adalah salat sunnah. Maka hadis ini dalil bahwa ketika salat sunnah kita juga dianjurkan untuk membaca a'udzu billahi min fitnatid dajjal atau memohon pelindungan dari fitnah dajjal. Aisyah tidak menyebutkan teks hadisnya dan nanti akan disebutkan di hadis berikutnya. Intinya di sini beliau hanya menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pelindungan kepada Allah dari fitnah dajjal ketika salat. Ketika ini dibaca pada waktu salat, posisinya di mana? Beliau membacanya sebelum salam. Beliau membacanya sebelum salam. Sehingga seusai membaca tasyahud, kemudian membaca solawat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang isinya permohonan pelindungan dari fitnah dajjal. Tentang teksnya disebutkan dalam hadis lanjutannya nomor 345. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berdoa dalam salat. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, dan aku berlindung kepadamu dari sumber dosa dan kondisi pailit, banyak utang. Al maghram artinya banyak utang. Faqala lahu qa'il, maka ada orang yang bertanya, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa anda begitu sering memohon perlindungan kepada Allah dari al-maghram? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seseorang ketika dia terlilit utang, maka kalau bicara dia suka berdusta. Ketika ditagih besok didatangi, besok lagi didatangi lagi, insyaallah pekan depan diperpanjang ya, pekan depan didatangi, bulan depan didatangi, tahun depan, dan tahun depan belum tentu ada kepastian akan dibayar. Sehingga dia kalau bicara suka berbohong, kalau berjanji sukanya mengingkari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita perhatikan di sini, teks permohonan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ini urutannya berbeda dengan yang sering kita baca. Nah, yang sering kita baca itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di hadis bawahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berdoa dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan ini yang sering kita baca. Tayyib. Dan wallahu ta'ala alam, kita boleh membaca redaksi yang pertama maupun redaksi yang kedua. Yang jelas kita berusaha untuk menyesuaikan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam riwayat pertama maupun yang kedua. Tayyib. Sekarang apa hukum membaca doa ini sebelum salam? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Sehingga ketika beliau melihat anaknya salat lalu selesai baca salawat, fil alamina innaka hamidum majid, anaknya salam. Oleh Atha bin Abi Rabah diperintahkan untuk mengulang sholatnya, karena dia dianggap telah meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat. Dan pendapat ini pula yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Sehingga beliau dalam sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang sangat masyhur, beliau mewajibkan setiap orang yang sholat untuk membaca doa ini sebelum salam. Pendapat yang kedua, bahwa memohon perlindungan dari empat hal ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Dan insyaallah ini pendapat yang lebih mendekati. Doa permohonan empat hal ini sifatnya anjuran dan tidak wajib, karena disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa." Selanjutnya, selesai membaca selawat, orang boleh memilih doa apapun yang dia kehendaki. Dan itu juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang itu mengisyaratkan bahwa doa seusai membaca salawat sebelum salam sifatnya pilihan. Kalau pilihan berarti hukumnya tidak sampai wajib namun anjuran. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan melihat makna dari doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada. Karena kalau azab kubur itu tidak ada, enggak mungkin beliau ajarkan kepada kita untuk membaca doa permohonan perlindungan dari azab kubur. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya azab kubur adalah sesuatu yang ada dan kita berlindung kepada Allah darinya. Pengingkaran yang disampaikan oleh kelompok yang lain seperti Mu'tazilah dan beberapa kelompok di Indonesia, meskipun tidak secara tegas itu menjadi keputusan dari ormas, kalau boleh saya sebutkan contohnya adalah Hizbut Tahrir. Dulu salah satu kawan saya Hizbut Tahrir menunjukkan tulisan seniornya, inilah penjelasan tentang azab kubur. Sekali lagi, hadis ahad tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam masalah akidah. Nah, salah satu contohnya azab kubur tentang dajjal, sehingga mereka menganggap ghairu thabit, kemungkinan tidak ada. Meskipun tidak berani menyatakan azab kubur tidak ada secara tegas, tapi pakai pendekatan itu mereka ingin menyimpulkan kalau azab kubur itu kemungkinan tidak ada. Dan ini termasuk salah satu di antara pengingkaran terhadap akidah yang sahih. Karena kebenaran kalau diingkari itu bagian dari apa? Tindakan yang menyimpang dari akidah yang sahih. Maka akidah itu satu bangunan. Kita tinggal menerima, yakini apa yang ada dan jangan ditambahkan yang enggak ada. Itulah prinsip akidah. Karena akidah itu berbicara tentang masalah keyakinan. Allah kasih kita akidah satu paket. Yakini apa yang ada dan jangan tambahkan yang enggak ada. Sehingga tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Misalnya kita ditunjukkan oleh Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah istiwa di atas arsy. Maka kita yakini apa yang ada sesuai dengan teksnya. Jangan ditolak dan jangan ditambahi. Kalau nambahi Allah berada istiwa di atas arsy, itu misalnya sambil bersila. Nah, keterangan sambil bersila ini nambahi. Kamu dapat dari mana? Ya ngarang, tidak boleh. Karena tidak ada di situ. Atau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika berada di atas arsy, Allah subhanahu wa ta'ala misalnya tegak berdiri atau sambil tiduran, ini tidak ada. Sehingga itu nambahi, tidak boleh. Termasuk juga keyakinan-keyakinan yang lain. Ruh itu sebelum 40 hari maka dia gentayangan, mampir ke rumahnya, sehingga kalau di situ ada tahlilan dia merasa tenang. Maka kalau gitu rumahnya dikasih acara tahlilan. Keyakinan ini siapa yang ngajari? Enggak ada. Islam enggak pernah ngajarkan keyakinan seperti ini. Sehingga intinya keyakinan itu kita cuma ditunjukkan seperti inilah yang patut kamu yakini. Hal yang gaib yang kita enggak tahu. Tinggal diyakini, jangan ditolak dan juga jangan ditambahi. Sehingga ahlu sunnah berada di antara dua golongan yang ekstrim. Yang satu sukanya mengingkari. Mereka adalah kelompok yang beranggapan bahwasanya hadis ahad dalam masalah akidah enggak bisa jadi dalil. Sehingga banyak yang ditolak. Enggak percaya Nabi Isa turun. Kok bisa manusia turun dari atas langit? Itu kok enggak mati, Pak? Enggak percaya kalau kemudian nanti akan ada dajjal. Bagaimana mungkin manusia kok bentuknya kayak gitu? Ada Ya'juj Ma'juj dia tolak karena logikanya. Sebaliknya ada kelompok kebalikannya, Kalau yang pertama ini kebanyakan penyakitnya orang ahli filsafat. Para filsuf itu yang lebih banyak mengedepankan akal dan logika. Fitnahnya ada di akal dan logika, banyak menolak keyakinan-keyakinan dengan alasan enggak masuk logika, atau ini hadisnya ahad, tidak sejalan dengan apa yang bisa dipahami manusia dan seterusnya. Makanya sampai sebagian menggugat Sahih Bukhari Muslim karena di situ ada hadis-hadis bermasalah yang tidak bisa masuk logika. Kok bisa Nabi Musa menempeleng malakul maut sampai copot matanya? Itu kan enggak nyambung. Nabi Musa kok bisa debat sama Adam? Itu ketemunya kapan? Padahal zamannya beda. Nah, yang model-model kayak gitu terus ditolak. Yang kedua, kelompok yang sukanya nambahi keyakinan. Yang enggak ada itu ditambah-tambahi. Nah, muncul khurafat, tahayul dan seterusnya. Nah, ini penyakitnya orang sufi. Makanya antara sufi dan tasawuf itu berseberangan. Yang satu di posisi kiri, yang satu di posisi lebih kiri. Jadi dia berseberangan. Ahlu sunnah di antaranya. Maka dia ketika mendapatkan pelajaran tentang masalah akidah, dia yakini sebagaimana informasi dari dalil yang ada, tidak ditolak dan tidak ditambahi. Walhamdulillah. Dan itu prinsip yang sangat mudah. Makanya kalau kita mendengar cerita orang sufi tentang masalah akidah mereka itu, masya Allah ya, mereka itu dapat dari mana sampai ada keyakinan seperti itu? Roh misalnya dia datang, rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada saat lailah, pada saat malam maulid. Nah, itu keyakinan dari mana yang ngajari kayak gini? Saat malam maulid, roh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Keyakinan kayak gini datangnya dari mana? Apakah beliau pernah mengajarkan? Tidak pernah. Kalau ada riwayatnya, mohon ditunjukkan. Bahasanya saya akan mendatangi kalian. Yang terjadi apa? Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan motivasi kepada para sahabat, perbanyak memberikan salam kepadaku, karena Allah memiliki malaikat yang menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Itu sudah pernah kita baca hadisnya ya. Allah punya malaikat yang mereka keliaran di muka bumi, yang mereka berkeliling di muka bumi untuk menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salam itu bisa sampai kepada Anda sementara Anda sudah jadi tanah? Kemudian beliau bersabda, innallaha harrama 'alal ardi jasadal anbiya. Allah haramkan bumi itu makan jasad para nabi. Nah, kita yakini beliau mendapatkan salam melalui malaikat tadi. Bukan ruh beliau hadir di tengah umatnya. Nah, inilah prinsip yang penting yang perlu kita tanamkan, bahasanya masalah keyakinan itu tinggal terima apa adanya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah masiihid dajjal. Dan itu adalah a'dhamul fitnah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, wa a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan beliau juga menegaskan sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah dajjal. Makanya kita berlindung dari fitnah dajjal. Dan makna berlindung dari fitnah dajjal ada dua. Yang pertama, memohon kepada Allah agar enggak ketemu dajjal. Sehingga ketika kita ditakdirkan oleh Allah sudah meninggal sebelum dajjal muncul, itu bagian dari pelindungan yang diberikan oleh Allah terhadap hambanya dari fitnah dajjal. Maka jangan terlalu berharap ya, agar nanti bisa ketemu Dajjal, mau gelut sama Dajjal. Karena ini adalah fitnah yang paling besar. Dan bagian dari perlindungan terhadap fitnah adalah berlindung jangan sampai itu terjadi. Kita mengenal ada istilah tindakan preventif. Yang satunya apa, Mas? Kuratif. Tindakan preventif adalah perlindungan sebelum terjadi. Kuratif berarti memberikan solusi setelah terjadi. Makna yang kedua dari berlindung dari fitnah Dajjal adalah agar ketika Dajjal muncul, andaikan kita ketemu, semoga tidak menjadi pengikutnya. Karena ketika itu manusia tinggal dua. Kalau enggak mukmin, kafir. Enggak ada yang ketiga, yang abu-abu, munafik enggak ada. Makanya munafik jadi pengikutnya Dajjal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, pada waktu Dajjal mau masuk Mekah dan Madinah, dia dihalangi oleh malaikat. Akhirnya Dajjal mengguncangkan Madinah 3 kali sehingga Madinah terjadi gempa. Orang munafik ketakutan keluar dari kota Madinah, lalu jadi pengikutnya Dajjal. Berarti itu menunjukkan munafik ketika itu langsung jadi pengikutnya Dajjal. Kalau sekarang masih abu-abu ya, mau dikafirkan, nanti dituduh apa misalnya radikal, suka mengkafirkan. Kalau enggak dikafirkan, kok melihat pernyataannya sudah begitu parah, yang menunjukkan kalau dia ini bukan lagi muslim karena bertentangan 100% dengan akidah muslim. Akhirnya terjadilah khilaf di antara kaum muslimin di Indonesia. Nah, ketika Dajjal muncul, sudah enggak ada lagi yang kayak gini. Tinggal ada dua pilihan, kalau enggak mukmin, kafir. Nah, yang munafik gabung bersama orang kafir. Kemudian di sini Dajjal dikasih julukan Al-Masih sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dan ada yang mengatakan tentang julukan Al-Masih untuk Dajjal itu sinnya ditasydid sehingga dibaca Al-Masih. Dibaca Al-Masih. Sedangkan untuk Isa sinnya tidak ditasydid, mukhaffaf, sehingga dibaca Al-Masih. Dan ini adalah pendapat Al-Qadhi Iyad, yang beliau adalah merupakan ulama madhab Syafi'iyah. Kemudian sehingga ketika kita membacanya, wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal, sinnya di tasydid. Kenapa disebut Al-Masih pakai sin di tasydid? Disebut Al-Masih sinnya di tasydid li'annahul mamsuh, karena dia terusap. Sedangkan sinnya yang tidak di tasydid Al-Masih li'annahul masih, karena beliau yang mengusap. Masaha secara bahasa artinya mengusap. Dalam bahasa Arab penghapus disebut apa? Masutan. Bahasa Arabnya penghapus. Mim sahatun ya. Mim sahatun. Penghapus. Masaha artinya apa? Menghapus atau mengusap. Al-Masih kalau sinnya ditasydid artinya apa? Yang diusap. Al-Masih sinnya tanpa tasydid artinya mengusap. Artinya pengusap, pakai jadi subjek. Kalau Al-Masih objek, yang diusap. Nah, sekarang kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Ulama berbeda pendapat tentang sebab gelar Al-Masih untuk Dajjal. Pendapat yang pertama, bukunya boleh dioret-oret ya. Li'annahu mamsuhul ain. Karena Dajjal itu matanya terusap, makanya buta sebelah. Pendapat yang kedua, disebut Al-Masih karena wajah Dajjal yang sebelah itu datar, enggak ada matanya, enggak ada alisnya, enggak ada cekungannya. Coba kayak apa itu? Wajahnya datar. Pendapat yang ketiga, dan ini berarti bacanya pakai sin diringankan tanpa tasdid, karena Dajjal itu mengusap permukaan bumi ketika dia keluar, sehingga dia keliling kemana-mana kecuali mana? Mekah dan Madinah, yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kemudian tentang Isa, kenapa Nabi Isa dijuluki Al-Masih? Pendapat pertama mengatakan li'annahu kharaja min batni ummihi mamsuhan bidduhni. Karena ketika beliau dilahirkan, beliau sudah diusap dengan minyak, rambutnya itu berminyak. Ada yang mengatakan li'anna Zakaria masahahu, karena beliau diusap oleh Zakaria ketika bayi. Dan ada yang mengatakan karena beliau mengobati orang sakit dengan cara mengusap. Dan ada yang mengatakan beliau mengusap permukaan bumi karena suka berkelana. Ada juga yang mengatakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam kakinya datar, tidak bergelombang. Kaki kita kan bergelombang ya, kalau beliau datar. Ada berapa pendapat di sini? Ada berapa pendapat? 5. Asy-Syirazi menyebutkan ada 50 pendapat. Saya menyebutkan berapa? 5. Yang 45 apa saja, Pak? Ya terlalu banyak, tidak usah kita sebutkan ya. Di sini juga tidak disebutkan. Cuman Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa dzakara syaikhuna Majduddin Asy-Syirazi sahib al-qamus annahu jama'a fi sababi tasmiyati Isa bidzalika 50 qawlan. Dan guru kami Majduddin Asy-Syirazi, beliau mengumpulkan alasan kenapa Nabi Isa digelari Al-Masih ada 50 pendapat. Nah, dan kita tahu dan maupun tidak tahu, ini tidak mempengaruhi iman karena ini hanya sifatnya khilaf di antara para ulama terkait penjelasan apa makna dari kata Al-Masih untuk Isa dan makna Al-Masih untuk Dajjal yang disebutkan dalam doa ini. Kemudian wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Yang dimaksud dengan fitnatul mahya, kata Ibnu Daqiqil 'Id. Kata Ibnu Daqiqil 'Id, ma ya'ridu lil insani muddat hayatihi minal iftitan bid dunya. Semua ujian dunia yang dialami oleh manusia sepanjang hidupnya. Bentuknya apa? Bisa syahwat, syubhat, termasuk kebodohan, jahalan. Jadi bodoh itu ujian. Sebagaimana enggak punya duit ujian, enggak punya ilmu juga ujian. Tapi kita lebih sabar enggak punya ilmu dibandingkan enggak punya duit. Betul enggak? Betul enggak? Kembali. Lebih sabar enggak punya duit atau enggak punya ilmu? Dia lebih sabar enggak punya ilmu dibandingkan enggak punya duit. Kalau enggak punya duit pusing dia, bingung. Wah. Akhirnya cari utangan. Kalau enggak punya ilmu, sabar enggak apa-apa ya. Makanya dia enggak nyari. Meskipun tahu bodoh. Enggak ngerti tapi enggak nyari. Dan itulah manusia. Enggak adil dalam masalah ini. Kalau enggak punya duit, bingung, dan dia enggak kuat, enggak sabar, kadang sampai berantem suami istri. Tapi kalau suami istri sama-sama bodoh, enggak punya ilmu, enggak berantem. Yang penting punya duit. Nah, padahal al-jahalat wal wal faqr itu memang masuk bagian dari fitnatul mahya, tapi sikap manusia berbeda. Wa'adhamuha waliyadu billah, dan yang paling parah dari semua fitnah itu adalah al-khatimah indal maut, ujung kehidupan menjelang kematian. Karena ini yang menentukan menjelang kematian apakah dia mendapatkan husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Kemudian yang kedua adalah fitnatul mamat. Fitnatul mamat, ulama khilaf mengenai maknanya. Ada yang mengatakan fitnatul mamat adalah kejadian setelah kematian, yaitu fitnah di alam kubur. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Asma bintu Abi Bakar terkait masalah jenazah, Nabi SAW pernah bersabda, innakum tuftanuna fi kuburikum mithla au qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya kalian akan difitnah, diuji di alam kubur kalian, di kuburan kalian, seperti atau mendekati fitnah dajjal. Dan itu dialami oleh semua manusia yang mati, kecuali yang dilindungi oleh Allah. Bentuknya gimana Pak? Bingung jawab pertanyaan malaikat. Ada orang yang menghadap orang yang dia takuti. Kamu dari mana? Dari sini. Ngapain saja di situ? Kayak gini, kayak gini. Terus kita dikejar terus. Sampai pada pertanyaan kita enggak bisa jawab. Bingung enggak? Bingung dicampur dengan bercampur dengan ketakutan. Itu di hadapan manusia yang kita takuti. Teman-teman IBR ini kalau sudah ditanya Pak Farid bisa jawab ya. Enggak takut. Enggak ada orangnya. Baik. Jadi sampai orang itu gemeteran, ya kata orang Jawa kancilen ya, saking ketakutannya ketika dia ditanya oleh orang yang dia takuti. Apalagi kalau yang bertanya adalah mungkar nakir, malaikat yang demikian sangar wajahnya, yang disebut oleh Nabi SAW aswadani azraqan. Wajahnya itu hitam kebiruan. Hitam kebiruan ya. Itu enggak bisa digambar. Dan jangan digambar. Artinya suasananya sangat menakutkan. Dan itu menunjukkan bahasanya ketika seorang tidak diselamatkan oleh Allah, tidak dikasih hidayah oleh Allah, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Karena itulah begitu selesai memakamkan kita dianjurkan untuk apa? Berdoa. Apa doanya? Allahumma sabbithu, Allahumma ighfir lahu wa sabbithu bil qawli sabit. Ya Allah ampunilah dia dan berikanlah keteguhan baginya dengan ucapan yang teguh. Maksudnya adalah berikan hidayah kepadanya, kemudian baginya untuk bisa jawab pertanyaan. Karena ini bukan pertanyaan yang sembarangan. Salah jawab gak bisa dikoreksi. Diapakan? Dihukum. Dalam situasi yang sangat menakutkan, gak ada temannya. Sendirian di alam kubur. Sementara dia mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringinya, meninggalkan dia sendirian. Sehingga pada waktu kaki orang-orang yang mengiringinya itu berjalan meninggalkan kuburan, kita mendengarnya. Saya sudah ditinggal sendirian di sini, enggak ada siapapun yang menemani, dan akan datang malaikat mungkar nakir. Lalu kita ditanya dan kita enggak bisa jawab. Bisa jawab saja kadang ketakutan. Itulah bagian dari fitnah kubur. Lebih dari itu diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidhi dalam kitabnya Nawadirul Usul, dari Sufyan Al-Thawri, beliau pernah mengatakan, annal mayyita idha su'ila man rabbu, ketika mayit itu ditanya man rabbuka, siapakah Rabbmu, taro alahu syaitan fayushiru ila nafsihi inni ana rabbuka. Pada waktu manusia itu ditanya siapakah Rabbmu, maka setan masih goda di kuburan itu, setan masih goda. Setan mendatanginya, kemudian menampakkan diri di hadapannya, akulah Rabbmu. Falihada warada su'alu tathbit lahu khina yas'al. Karena itulah kita dianjurkan agar memohon kepada Allah agar orang ini dikasih kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan. Makanya ini bukan hal yang remeh, Pak, ikut mengiringi jenazah ke makam. Karena ada tugas yang kedua yang kita lakukan, yaitu mendoakan mayit. Di tempat kita, pada waktu pemberangkatan jenazah, yang datang berapa? Banyak sekali. Banyak. Tetangga-tetangga. Sehingga manusia yang dulu waktu hidup orangnya enggak pernah dikenal, begitu mati jadi terkenal. Di masjid ini diumumkan, di masjid ini diumumkan, di masjid ini diumumkan. Itu sapa to? Itu sapa to? Wong kan do pada tanya ya. Dulu waktu masih hidup dia enggak dikenal, begitu mati jadi terkenal. Misalnya yang mati di kerajaan. Surat pengumuman sampai mana? Jangkauannya sampai mana? Sekabupaten enggak ya? Sekelurahan. Sekelurahan. Nanti jetis dikasih, Gebang, Jambusari, nanti mana lagi dikasih, nyebar sekelurahan. Sehingga orang yang awalnya enggak dikenal jadi terkenal. Yang datang banyak, begitu ke makam yang datang cuman enggak ada 10%. Padahal masih dibutuhkan untuk doa yang kedua, yaitu mendoakan agar jenazah diberi kekuatan untuk menjawab. Kemudian diriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Amr bin Murrah. Dan wallahu alam, mungkin beliau adalah ulama tabi'in. Beliau mengatakan kanu yastahibbuna idza wudi'al mayyitu fil qabri ay yaqulu Allahumma a'idhu minasyaitan. Dulu para ulama di zaman kami, bisa maknanya kemungkinan sahabat atau ulama tabi'in atau tabi' tabi'in. Kita tidak tahu Amr bin Murrah ini di zaman siapa. Para ulama di zaman kami, mereka menganjurkan ketika mayit sudah diletakkan di makam, maka kita dianjurkan untuk mendoakan Allahumma a'idhu minasyaitan. Allahumma a'idhu minasyaitan. Ya Allah, lindungilah dia dari godaan setan. Ya wong wis mati kok saya digoda setan. Oh, jangan dikira. Ini menurut riwayat Sufyan Ats-Tsauri, setan masih menggoda orang ini ketika mendapatkan fitnah kubur. Nah, kita tidak tahu detailnya seperti apa. Tapi kalau penjelasan Sufyan ini benar, berarti kemungkinan terjadi ada godaan setan bagi mereka yang sudah berada di alam kubur. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah minta perlindungan dari fitnah dajjal, padahal beliau tidak ketemu dajjal? Ulama berbeda pendapat dalam memahami hal ini. Kita ulang ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pelindung dari fitnah dajjal, padahal beliau tidak ketemu dajjal? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan atau berdoa seperti ini tujuannya adalah at-ta'lim lil ummah, untuk mengajari umatnya. Meskipun beliau Enggak ketemu Dajjal. Dajjal itu munculnya kapan? Mendekati kiamat. Sementara ketika beliau hidup, jarak beliau dengan kiamat masih jauh. Tapi kenapa beliau berlindung dari fitnah Dajjal? Pendapat yang pertama apa? Untuk mengajari umat. Pendapat yang kedua, annal murada as-su'alu minhu li ummati. Fayakunul ma'na huna a'udzu bika li ummati. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ini adalah mendoakan umatnya. Sehingga makna dari hadis, makna dari doa ini adalah a'udzu bika li ummati, ya Allah aku berlindung kepadamu untuk umatku, lindungilah mereka dari fitnah Dajjal. Makna yang ketiga, bahwa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pelindung dari fitnah Dajjal karena beliau enggak tahu bisa jadi Dajjal itu muncul di zaman beliau. Karena beliau enggak tahu kapan Dajjal muncul. Sehingga bisa jadi Dajjal itu muncul di zaman beliau. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijukum fa ana hajijuhu." Kalaupun Dajjal datang saat ini dan aku berada di tengah kalian, maka nanti saya akan debat Dajjal. Saya akan lawan dia, saya akan debat Dajjal. Kalau aku masih ada. Sehingga beliau zahirnya beliau tidak tahu kapan Dajjal itu muncul. Dan bisa jadi muncul di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau berlindung dari fitnah Dajjal. Pendapat yang keempat, dan ini yang paling mendekati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari beberapa hal seperti azab kubur, azab neraka, fitnah Dajjal dan seterusnya, padahal beliau orang yang maksum. Beliau diampuni oleh Allah dosa-dosanya sehingga beliau enggak mungkin dapat azab kubur, apalagi dapat azab neraka. Lalu kenapa beliau berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari semua itu? Pendapat yang keempat adalah bagian dari tawadhu beliau. Beliau tawadhu sehingga beliau menampakkan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, diiringi dengan perasaan selalu takut di hadapan Allah Ta'ala dan punya harapan besar untuk menunjukkan kalau beliau adalah fakir di hadapan Allah. Sehingga ini mengajarkan kepada kita, jika posisi beliau seperti itu yang sudah dijamin oleh Allah tidak mungkin akan mendapatkan azab kubur, bahkan azab neraka atau fitnah Dajjal, maka orang yang tidak mendapatkan jaminan ahra wa aula ayyasta'idallaha minha, dia lebih layak untuk mohon kepada Allah perlindungan dari semua potensi itu. Karena boleh saja orang berdoa meskipun dia sudah memiliki. Punya duit enggak? Semuanya punya ya. Apakah berdoa minta tambahan rezeki? Tetap berdoa meskipun kita sudah punya. Tapi kita berdoa dalam rangka memohon tambahan. Sebagaimana kita punya hidayah, alhamdulillah kita masuk Islam dan kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Sehingga diperbolehkan tikraru talab ma'a tahaqqukil ijabah, mengulang-ulang permohonan meskipun sudah diijabahi oleh Allah Ta'ala. Karena tujuannya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan ta'abbud, untuk menunjukkan kalau kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang sangat kaya raya misalnya, lalu dia berpikiran saya tidak ingin minta rizki kepada Allah, jangan kayak gitu. Tunjukkan rasa fakir kita di hadapan Allah Ta'ala, sehingga silakan minta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir